الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran kitab Hilyatu Talibul Ilm, perhiasan seorang penuntut ilmu, yaitu adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu agar berhasil di dalam menuntut ilmu. Berhasil maknanya adalah meraih ilmu yang bermanfaat, bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Karena itulah tujuan menuntut ilmu. Seperti yang dikatakan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwasanya tidak ada sesuatu amalan yang lebih dari talabul ilm apabila niat seseorang ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau ditanya, "Ya Abu Abdullah, bagaimana ikhlas dalam menuntut ilmu tersebut?" Maka beliau mengatakan, "Yanwi raf'al jahl an nafsihi wa an ghairihi." Ikhlas dalam menuntut ilmu adalah meniatkan untuk menghilangkan kejahilan atau kebodohan dari dalam diri seseorang, dari dalam diri seorang penuntut ilmu, dan juga dari orang lain. Inilah tujuan menuntut ilmu, untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita dan dari orang lain. Inilah ilmu yang bermanfaat. Pentingnya ilmu yang bermanfaat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala." Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik serta amalan yang diterima. Ini diantara doa yang selalu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi saja, nabi yang mulia yang menyampaikan ilmu kepada kita, masih selalu berdoa kepada Allah agar dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Dan itu adalah pengamalan beliau terhadap perintah Allah dalam Al-Quran, "Wa qul rabbi zidni ilman." Dan katakanlah, "Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu." Ini perintah Allah kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berdoa meminta suatu tambahan, tapi bukan tambahan kekayaan, bukan pula tambahan istri, tambahan anak-anak, tambahan kekuasaan, bukan. Tetapi yang diminta adalah tambahan ilmu, menunjukkan pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang hamba. Namun yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang bermanfaat, memberikan manfaat kepada pemiliknya, meluruskan kehidupannya, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Dan orang-orang yang berilmu serta memberikan manfaat dengan ilmunya, merekalah orang-orang terbaik sepanjang masa. Dalam setiap generasi, mereka itulah orang-orang terbaik yang selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan wajib dimuliakan oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memuliakan para penuntut ilmu dan para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu lebih tinggi lagi diangkat derajatnya. Lebih tinggi lagi diangkat derajatnya dibanding orang-orang yang beriman namun tidak berilmu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukanlah bagian dari kami, bukanlah termasuk golongan kami, orang yang tidak memuliakan yang tua di antara kami dan tidak menyayangi yang muda di antara kami, serta tidak mengerti haknya seorang alim di tengah-tengah kami. Maka Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk memuliakan orang-orang yang berilmu serta para penuntut ilmu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau seorang penuntut ilmu, niscaya beliau akan menyambutnya dengan sambutan yang sangat hangat sekali. Sebuah sambutan yang akan membuat penuntut ilmu itu nyaman. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad, ketika datang sahabat yang mulia Sufwan bin As-Sal radhiyallahu anhu meninggalkan kampung halamannya demi untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu. Dia pun berkata, "Ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilm." Aku datang dalam rangka menuntut ilmu. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya? "Marhaban bi talibil ilmi." Marhaban, selamat datang. Ucapan marhaban dalam bahasa Arab bukan sekedar maknanya selamat datang, tetapi sebuah sambutan yang sangat hangat sekali. Sebuah sambutan yang bermakna, kamu perlu apa? Saya pasti membantu. Sehingga kamu menjadi mudah dalam menuntut ilmu. Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang, wahai penuntut ilmu. Oleh karena itu, para sahabat setelahnya, Abu Darda, Abu Sa'id Al-Khudri, dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum, apabila mereka melihat para penuntut ilmu, maka mereka akan mengatakan, "Marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa bikum." Selamat datang, wahai orang-orang yang telah diberikan wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami untuk memuliakan kalian. Demikian pula mereka mengatakan, marhaban bi talabatil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Dimuliakan orang-orang yang berilmu dan para penuntut ilmu oleh Allah dan Rasulnya, demikian oleh para sahabat, dan mestinya seperti itulah sikap kaum muslimin kepada para ulama dan para penuntut ilmu. Sebab penuntut ilmu adalah orang-orang terbaik sepanjang masa dan memiliki tugas yang sangat mulia, tugas besar, yaitu menyelamatkan umat dari kesesatan, membimbing mereka untuk mengenal kebenaran, dan melindungi agama yang mulia ini dari penyimpangan-penyimpangan, penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh para penyesat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu." Yang membawa ilmu ini pada setiap generasinya adalah orang-orang terbaiknya. Yanfauna anhu tahrifal ghalin. Yang mana mereka memiliki tugas membentengi agama ini dari penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin. Dan usaha-usaha untuk menghilangkan agama ini. Wa ta'wilal jahilin. Dan ta'wilnya orang-orang yang jahil, sembarang mentakwil, sembarang menafsirkan. Siapa yang meluruskan mereka? Para penuntut ilmu, para ulama. Oleh karena itu, mereka adalah golongan yang senantiasa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim tentang At-Ta'ifah Al-Mansurah, golongan yang ditolong, terus dimenangkan oleh Allah sampai hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq 'ala al-haqqi zahirina la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik." Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap teguh di atas kebenaran dan senantiasa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang memusuhi mereka ataupun menyelisihi mereka sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Apa yang dimaksud dengan ketetapan Allah di sini? Yaitu dimatikannya seluruh kaum mukminin pada hari sebelum terjadinya kiamat. Sehingga kiamat itu tidaklah ditegakkan kecuali di atas orang-orang yang paling jelek di muka bumi ini. Sampai datangnya hari tersebut, mereka tetap ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka itu? Kata Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, "Ahlul ilmi bil athar." Mereka adalah orang-orang yang berilmu tentang athar. Apa itu athar? Al-Quran wa sunnah wa aqwalus salaf. Ucapan-ucapan salaf. Mereka mengerti dengan ilmu tersebut. Mereka itulah yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, barang siapa yang menginginkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat kelak, dia harus menuntut ilmu. Tetapi kenyataannya, tidak semua orang yang menuntut ilmu dapat meraih kemuliaan. Kenapa? Karena mereka menuntut ilmu, tidak menghiasi diri mereka dengan adab-adab seorang penuntut ilmu. Rugi. Ya, capek-capek menuntut ilmu, tidak meraih kemuliaan, tidak meraih ilmu yang bermanfaat. Malah, ilmu yang ada pada mereka menjadi hujjatun alaihim, bukan hujjatun lahum. Iya. Menjadi hujjah yang memberatkan mereka kelak di hari kiamat, bukan hujjah yang membela mereka. Kenapa? Karena ketika menuntut ilmu, tidak beradab dengan adab-adab seorang penuntut ilmu. Maka penting sekali kita mengetahui, kita mempelajari adab-adab seorang penuntut ilmu dan berhias dengannya. Iya. Bahkan terkadang lebih penting dari ilmu itu sendiri. Sehingga dulu para ulama mengajarkan murid-muridnya adab sebelum diajarkan ilmu. Taib, masih kedengaran? Ada baterainya di situ. Oh, ini mati. Maka penting sekali memahami adab seorang penuntut ilmu dan menghiasi diri dengannya sehingga berhasil insyaallah ta'ala di dalam menuntut ilmu. Walhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu sampai pada adab yang ketujuh. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala pada adab yang kedelapan. Berkata Syekh Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, tahalla bil muru'ah atau tahalli bil muru'ah. Hiasilah dirimu dengan al-muru'ah. Hiasilah dirimu dengan al-muru'ah. Kata Syekh, di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah at-tahalli bil muru'ah wama yahmilu ilaiha, menghiasi diri dengan al-muru'ah dan apa saja yang bisa mengantarkan kepada al-muru'ah tersebut. Apa arti al-muru'ah? Al-muru'ah itu kita bisa dapatkan maknanya dalam kitab-kitab fikih pada kitab syahadat tentang persaksian. Di antara akhlak orang yang diterima persaksiannya memiliki muru'ah. Dikatakan oleh para fuqaha sebagaimana yang dinukil oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam syarah beliau, al-muru'ah itu maknanya hiya fi'lun yujmiluhu wa yuzayyinuhu wajtinabu ma yudannisuhu wa yushinu. Baik. Muru'ah itu adalah mic satunya lagi. Baik. Masih kedengaran nih? Tes. Tes. Baik, kita lanjutkan ya. Muru'ah itu adalah fi'lun ma yujmiluhu wa yuzayyinuhu wa jitinabu ma yudannisuhu wa yushinuhu. Perbuatan yang akan memperindah seseorang dan menghiasi dirinya, jadi disenangi oleh orang karena akhlaknya yang mulia, dan menjauhi perbuatan yang dapat mengotorinya, menjadikannya jelek, dan menjadikannya jelek. Itu namanya muru'ah. Artinya, semua hal yang baik dianggap baik oleh manusia, dan tentunya juga dianggap baik oleh syariat, itulah namanya muru'ah. Sebaliknya, yang dianggap jelek oleh manusia, demikian pula dianggap jelek oleh syariat, ataupun dianggap jelek oleh manusia, meskipun tidak ada dalil yang sharih menganggapnya sebagai sebuah kejelekan, itu juga harus dihindari. Baik. Demi menjaga muru'ah. Mungkin kalau kita sederhanakan, muru'ah itu maknanya menjaga kehormatan diri. Ini akhlak seorang penuntut ilmu. Baik. Hendaklah engkau berhias dengan sifat al-muru'ah. Selalu menjaga kehormatan diri. Jangan melakukan hal-hal yang dapat mengurangi kehormatannya. Iya. Walaupun mungkin tidak dosa. Tapi, kalau itu dapat mengurangi kehormatan seseorang, maka jangan dilakukan, terutama seorang penuntut ilmu. Iya. Kemudian Syekh memberikan contoh min makarimil akhlak, yaitu dari akhlak-akhlak yang terpuji, wa talaqatil wajh, demikian pula wajah yang senantiasa cerah ceria. Iya. Wajah yang senantiasa cerah ceria ketika bertemu dengan saudaranya. Wa ifsya'is salam. Demikian pula ifsya'is salam, menebarkan salam. Taib. Wa tahammulin nas, dan bersabar menghadapi manusia. Wal anafah min ghairi kibriya, dan kemuliaan tanpa kesombongan. Wal izzah fi ghairi jabarut, dan keagungan tanpa keangkuhan. Wasyahamah fi ghairi asabiyah, dan melakukan hal-hal yang dengan itu akan disebut namanya dengan penuh keindahan, tetapi tanpa asabiyah, tanpa ada fanatisme. Walhamiyah fi ghairi jahiliyah, demikian pula marah ketika kehormatan dilecehkan oleh seseorang, tetapi bukan dalam bentuk jahiliyah, seperti orang-orang bodoh. Iya, melampiaskan amarahnya pada perkara yang tercelah. Baik, inilah yang dikatakan oleh Syekh yang harus ada dalam diri seorang penuntut ilmu. Menghiasi diri dengan hal-hal yang dengannya dia dipuji, bukan malah dilecehkan. Jadi ternyata menjaga kemuliaan diri memang adab seorang penuntut ilmu. Tapi tentunya dia lakukan itu karena Allah. Nanti Syekh akan mengingatkan untuk menjauhi riya. Hakikatnya dia menjaga kemuliaan diri adalah menjaga kemuliaan ilmu. Itu maksudnya. Bukan untuk menyombongkan diri. Sebab kalau seseorang itu sudah dilecehkan, dianggap bukan orang mulia, bagaimana lagi dia mau menyampaikan ilmu? Bagaimana lagi dia mau menyampaikan ilmu? Enggak bisa. Akan ditolak oleh manusia. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh. Seorang penuntut ilmu harus menjaga kemuliaan dirinya demi menjaga kemuliaan ilmu. Oleh karena itu, dulu para ulama kita tidak pernah meminta-minta. Meminta-minta walaupun mereka butuh, walaupun dalam keadaan terdesak, terkadang mungkin dibolehkan seseorang dalam kondisi darurat. Tetapi demi menjaga kemuliaan diri, para ulama tidak pernah meminta-minta. Jangankan meminta-minta, dikasih sesuatu tanpa dia meminta dan tanpa ada timbal baliknya, para ulama terkadang menolaknya demi menjaga kemuliaan diri. Sehingga dikisahkan Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, di hari-hari beliau ketika berada di Makkah, beliau orang Baghdad, orang Irak, meninggalkan kampung halamannya, keliling dunia, jalan kaki, dengan bekal seadanya, demi meraih kemuliaan ilmu. Dalam kondisi yang kekurangan, beliau tinggal di Makkah untuk menuntut ilmu. Ternyata dalam waktu beberapa hari para sahabatnya kehilangan beliau, kehilangan Al-Imamu Ahmad sampai datang seseorang mencari Imam Ahmad, barulah mereka mendatangi rumahnya. Lalu ditanyakan, "Wahai Imam, kenapa engkau tidak keluar ke masjid?" Apa jawabannya? "Karena tidak punya pakaian." Sebab pakaian yang biasa beliau gunakan lagi dicuci. Pakaiannya hanya sepotong. Ini kehidupan penuntut ilmu di zaman dulu yang ilmunya sekarang kita nikmati. Akhirnya, orang yang datang mengunjungi ini ingin memberikan hadiah kepada Imam Ahmad pakaian-pakaian yang layak baginya. Tetapi beliau menolak. Karena dipaksa, maka beliau memberikan syarat. Kalau begitu, saya tulis untukmu beberapa hadis, sebagai imbalannya kamu berikan pakaiannya. Subhanallah. Enggak mau dikasih begitu saja. Ini namanya kemuliaan. Kemuliaan seorang penuntut ilmu. Tidak membutuhkan harta manusia. Dan ini yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazhad fi ma indan nas. Dan bersikap zuhudlah dari apa yang ada pada manusia. Demikian pula pesan beliau, wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Dan himpunlah keputusasaan dari apa yang ada di tangan manusia. Seorang mukmin adalah seorang yang mulia. Tidak membutuhkan makhluk. Yang dia butuhkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka maksudnya di sini menjaga kemuliaan diri demi menjaga kemuliaan ilmu. Bukan untuk menyombongkan diri. Jangan salah paham. Ya. Bukan untuk menyombongkan diri. Tetapi demi kemuliaan ilmu. Taib. Bagaimana bentuknya menjaga kemuliaan ilmu? Beliau mengatakan, min makarimil akhlaq. Di antaranya, menjaga akhlak-akhlak yang mulia. Ini bagian pertama sekali yang diingatkan. Seorang penuntut ilmu harus memiliki akhlak yang mulia. Seorang penuntut ilmu harus memiliki akhlak yang mulia. Dan akhlak dalam kehidupan seorang mukmin, terlebih seorang penuntut ilmu, adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Dedek enggak ada. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka?" Mereka mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala al-ajwafan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah dua rongga, dua lubang, al-farju wal-fam, kemaluan dan mulut. Inilah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka wal-iyadu billah. Taib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi. Wa ma aktsaru ma yudkhilul jannah? Dan tahukah kalian apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Beliau bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia timbangannya sangat berat sekali. Bahkan termasuk dari dua perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. Baik. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka akhlak sangat berpengaruh terhadap lemah dan kuatnya keimanan seseorang. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Orang-orang yang paling baik akhlaknya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan seorang hamba yang mukmin pada hari kiamat dibanding kebaikan akhlaknya. Subhanallah. Hadis-hadis ini semuanya menunjukkan kepada kita tentang keutamaan akhlak yang mulia. Dan dengan akhlak yang mulia juga akan meraih kecintaan Allah. Bahkan terkadang seseorang memiliki satu atau dua akhlak yang mulia sudah bisa menyebabkan kecintaan Allah kepadanya. Seperti dalam As-Sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abdul Qais, "Inna fika la khaslatain yuhibbuhuma Allah, al-hilmu wal-ana." Sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua akhlak yang mulia yang dicintai oleh Allah, yaitu al-hilm, kesabaran, tidak tergesa-gesa, wal-ana, dan ketenangan, tidak reaksioner dalam menyikapi suatu persoalan atau dalam bersikap apa saja. Tenang, sabar, santai. Iya. Jangan terburu-buru. Jangan gegabah. Adalah termasuk akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud, Asy'ash Abdul Qais bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima?" Apakah akhlak itu, dua akhlak yang Allah cintai tersebut, adalah sesuatu yang karena aku berusaha mendapatkannya, ataukah memang Allah sudah menganugerahkan aku dua akhlak tersebut? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, balillahu jabalaka alaihima, bahkan Allah telah menciptakan dua akhlak itu untuk dirimu. Artinya bukan sesuatu yang dia usahakan. Qala, maka dia pun mengatakan, alhamdulillahilladzi jabalani ala khullatain yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku memiliki dua akhlak mulia yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Di sini ada satu pelajaran yang sangat berharga. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam Al-Fath, bahwasannya akhlak itu ma huwa jibilli wa ma huwa muktasab. Akhlak itu ada yang diciptakan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah, sehingga sudah menjadi tabiat dasar seseorang. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ma huwa muktasab. Dan ada sesuatu yang diusahakan. Dan ada yang diusahakan oleh seseorang. Baik. Subhanallah, pelajaran penting ini. Akhlak itu terkadang seseorang Allah ciptakan memang sudah memiliki akhlak itu. Tabiatnya memang sudah begitu. Ya. Berbicaranya masya Allah lembut, ramah kepada orang. Ya. Suka senyum. Iya. Ada orang-orang seperti itu. Walhamdulillah kebanyakan orang Indonesia seperti itu kayaknya. Ya. Kebanyakan orang Indonesia. Terutama orang sini. Iya. Ini nikmat yang Allah anugerahkan. Ini nikmat yang Allah anugerahkan. Apa kewajiban kita? Harus dijaga akhlak mulia tersebut. Harus dijaga. Baik. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ada yang perlu diusahakan. Artinya, bisa jadi seseorang itu diciptakan tabiatnya temperamen, ya, gampang marah, gampang tersulut emosinya. Tetapi dia tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan untuk terus memelihara kejelekan itu. Saya sudah seperti ini, nggak bisa dirubah, nggak bisa. Karena akhlak itu bukan hanya jibilli, tetapi ada juga yang muktasab. Dalam bentuk dia harus mengusahakannya. Itu faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Beliau bertanya, Abul Asy'ash Abdul Qais, "Ya Rasulullah, apakah akhlak ini aku usahakan atau memang Allah sudah berikan itu kepadaku?" Nah, pertanyaan inilah kata Al-Hafidz menunjukkan akhlak itu ada dua macam. ada sesuatu yang memang Allah sudah berikan kepada seseorang, nikmat, harus dijaga. Dan ada yang harus dia usahakan. Kalau dia merasa kurang sabar dalam menyikapi masalah, dia harus berusaha untuk lebih sabar. Kalau dia merasa kurang bisa menahan marah, harus berusaha bagaimana menahan amarahnya. Kalau dia merasa masih pelit, harus berusaha bagaimana menghilangkan kepelitannya. Iya, demikian seterusnya. Harus diusahakan. Gak bisa seorang mengatakan, saya sudah seperti ini, gak bisa dirubah. Gak bisa. Ya, bisa dirubah, harus dia usahakan. Demikian yang ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan para ulama. Baik. Akhlak mulia dalam diri seorang hamba adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Sampai-sampai dalam sebuah hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat khusus kepada masing-masing dari dua orang sahabatnya yang mulia, yaitu Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaklah segera melakukan kebaikan, niscaya akan menghapuskan kejelekan. Serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Perhatikan hadis ini. Bagian pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Bagian yang terakhir masih dapat pesanan lagi. Hendaklah engkau mempergauli manusia dengan akhlak mulia. Padahal akhlak mulia juga bagian dari ketakwaan. Tidak akan sempurna ketakwaan kecuali dengannya. Lalu kenapa masih disebutkan lagi? Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa innama afradahu bidzikri lil hajati ila bayani. Dan hanyalah disebutkan secara tersendiri akhlak mulia, padahal dia sudah termasuk dalam kategori takwa, dikarenakan ada kebutuhan untuk menjelaskannya. Apa kebutuhannya? Fa inna katsiran minan nasi, karena sesungguhnya banyak orang, yadhunnu anna taqwa hiya alqiyam bihaqqillahi duna huquqi ibadi, menyangka bahwasannya ketakwaan itu hanyalah menunaikan hak Allah tanpa menunaikan hak-hak hamba-hambanya. Wa nassalahu alal amri bi ihsanil isyrah linnas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perintah untuk berbuat baik, berlaku baik kepada manusia. Ini menunjukkan pentingnya akhlak mulia untuk menunaikan hak para hamba. Baik. Dan memang persis seperti kata Ibn Rajab tersebut. Demikianlah keadaan sebagian orang. Iya. Sampai-sampai kita terheran-heran. Kalau dia pelaku maksiat, kalau dia pelaku bid'ah mungkin, atau bahkan pelaku syirik, kemudian dia berbuat zalim kepada manusia, maka kita katakan wajar, wajar dalam tanda kutip. Kenapa? Karena kepada Allah saja dia berani berbuat zalim, yaitu kezaliman yang besar, syirik atau kebid'ahan atau kemaksiatan. Iya. Tetapi yang anehnya ada orang-orang yang dikenal dengan ibadah, bahkan dikenal dengan sunnah, bahkan dikenal dengan as-salafiyah, kekokohan di dalam manhaj, tetapi pada saat yang sama mereka tidak menunaikan hak-hak para hamba, hak-hak makhluk. Dan ini hakikatnya adalah kelemahan di dalam agama. Iya. Kekurangan di dalam manhaj. Aib dalam keimanan. Kenapa? Berbicara tentang agama, manhaj, keimanan, enggak boleh dipisah-pisahkan. Ya, enggak boleh dipisah-pisahkan. Semuanya harus diamalkan. Siapa yang memisah-misahkannya justru menunjukkan kekurangannya dalam manhaj, kerusakan manhajnya. Ya. Sebagian orang seakan-akan manhaj itu hanyalah mentahdir ahlul bid'ah, berbicara tentang hizbiyin. Hampir-hampir tidak ada pembicaraannya kecuali itu. Terus. Sementara di sisi lain orang tuanya mengeluhkan akhlaknya, anak istrinya mengeluhkan kelakuannya, tetangganya mengeluhkan hal-hal yang jelek dari dirinya, teman-teman sepengajiannya apalagi, bahkan ustadznya. Bukan seperti itu orang yang memiliki manhaj yang lurus. Tetapi dia harus menunaikan hak Allah dan hak para hamba. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala pernah mengingatkan, wa kathiran ma yaglibu ala man ya'tani bil qiyam bi hukukillah wal in'ikaf ala mahabbatihi wa khasyatihi wa ta'atihi ihmalu hukukil ibad bil kulliyah aw at-taqsir fiha. Kata beliau, banyak sekali orang yang begitu perhatian hebat di dalam menunaikan hak-hak Allah. Puasanya hebat, sholat malamnya hebat, ibadah-ibadah yang lainnya luar biasa. Dan dia begitu menunjukkan cinta kepada Allah, takut kepadanya dan taat kepadanya. Tetapi bersamaan dengan itu, dia menyia-nyiakan hak para hamba. Apakah seluruhnya atau sebagiannya? Subhanallah, fenomena seperti ini sudah diingatkan oleh para ulama sejak dahulu. Ada orang-orang seperti itu. Kalau kelihatan Masya Allah, kayak orang yang paling berilmu, orang yang paling bertakwa, penampilannya juga luar biasa, jenggotnya panjang, cadarnya Masya Allah tertutup rapi, jilbabnya besar lebar, tapi sikapnya kepada saudaranya muslimah begitu jelek. Banyak orang mengeluhkan kelakuannya, mengeluhkan ucapannya, mengeluhkan sikapnya. Iya. Maka diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Akhlak mulia sudah termasuk dalam ketakwaan. Tetapi karena pentingnya akhlak mulia, masih ditekankan lagi, wa khaliqin nas bikhulukin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Baik. Maka akhlak mulia adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba, terutama seorang penuntut ilmu. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa talaqatil wajh, dan wajah yang senantiasa cerah ceria. Subhanallah. Perhatikan, wajah yang ceria, ramah kepada saudara kita, bagian dari akhlak mulia. Kenapa Syekh masih menyebutkan lagi? Jawabannya adalah untuk lebih menekankan lagi. Iya. Dan ini adalah sesuatu yang khusus pernah dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Janganlah engkau menganggap remeh sebuah kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan berwajah ramah, berwajah yang cerah ceria ketika berjumpa dengan saudaramu. Dipesankan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini penting sekali, sebab seringkali menguatnya hubungan, eratnya persaudaraan antara seorang muslim dengan yang lainnya hanya dengan satu akhlak ini saja. Enggak usah dia berkata-kata apa-apa dulu. Dia senyum dan ceria ketika berjumpa saudaranya, itu subhanallah pengaruhnya sudah luar biasa di dalam mengeratkan hubungan ukhuwah antara sesama muslim. Baik. Sebaliknya, tali persaudaraan bisa putus, bisa retak. Kenapa? Karena muka masam, muka yang tidak ramah ketika berjumpa dengan saudaranya. Dan ukhuwah termasuk aslun min usuliddin. Hati-hati, banyak orang menganggap ukhuwah itu sesuatu yang sepele, yang penting katanya manhajnya, yang penting akidahnya. Justru kalau manhaj kamu benar, kalau akidah kamu benar, mesti kamu menjaga ukhuwah, sebab dia adalah aslun min usuliddin, salah satu pokok dari pokok-pokok agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ad-da'watu ila ta'lifil qulub aslun azimun min usuliddin. Ajakan untuk menyatukan hati, berkasih sayang, tidak gontok-gontokan, adalah aslun azimun, pokok yang sangat agung dari pokok-pokok agama. Jangan disepelekan. Oleh karena itu, secara khusus Allah ingatkan dalam Al-Quran sebuah nikmat yang besar. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian tatkala dulu kalian saling bermusuhan, lalu Allah menyatukan hati-hati kalian, maka jadilah kalian dengan nikmat tersebut orang-orang yang bersaudara. Jadilah kalian dengan nikmat tersebut orang-orang yang bersaudara. Maka persaudaraan adalah sebuah kenikmatan yang secara khusus Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dijaga. Baik. Kemudian apa kata Syekh? Ifsha'is salam, menebarkan salam, termasuk akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidaklah dianggap beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salama bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu, apabila kalian melakukannya akan menyebabkan kalian saling mencintai, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian. Iya. Oleh karena itu salam itu betul-betul harus kita mengerti maknanya, dan harus kita niatkan sebagai doa bagi saudara kita, bukan sekedar formalitas. Iya. Salam betul-betul salam. Iya. Inilah yang kemudian insyaallah taala akan melahirkan kecintaan antara sesama muslim. Baik. Dan salam ini berlaku bagi setiap mukmin siapa saja, walaupun dia pelaku maksiat. Walaupun dia pelaku maksiat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lil mu'min ay yahjura akahu al mu'min aw qala akahu fawqa thalathin yaltaqiyani wa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhum alladhi yabda'u bis salam." Tidak halal bagi seorang mukmin memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Mereka berjumpa, yang satu berpaling, yang satu lagi juga berpaling. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama mengucapkan salam. Iya. Jadi yang namanya dia mukmin walaupun pelaku maksiat disalami. Siapa tahu dengan itu dia mendapatkan hidayah, dia mau mendengarkan nasihat kita. Kecuali terkadang apabila seseorang itu diboikot, tidak disalami karena kemaksiatan yang dia lakukan, akan dapat memberikan pelajaran baginya sehingga bermanfaat, maka mungkin dilakukan. Tetapi kalau hanya memunculkan kemudaratan yang lebih besar, maka tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Baik. Demikian pula salam itu tidak dibenarkan kepada orang-orang kafir. Tidak boleh menyalami mereka. Karena salam adalah doa keselamatan. Orang kafir bisa kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Adapun doa keselamatan, enggak mungkin. Enggak mungkin dia selamat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam." Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Pertanyaannya, bagaimana kalau mereka yang menyalami kita? Apa jawabannya? Hah? Apa jawabannya, Pak? Hah? Apa jawabannya? Hah? Baik. Jawabannya, kata yang hadir di sini, wa'alaikum. Kalau di situ? sama. Baik. Ini jawabannya salah. Harus dibalas seperti yang dia ucapkan. Kalau dia mengatakan assalamualaikum, balasannya waalaikumsalam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan dengan sebuah salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Iya. Jadi kalau orang Yahudi atau Nasrani atau orang kafir yang lainnya memberikan salam kepada kita berdasarkan firman Allah, berikan salam yang semisal dengannya. Iya. Mungkin ada yang pernah membaca hadis, jawabannya adalah wa'alaikum, tapi gak baca hadis sebelumnya, itu cuma potongannya ya, gak baca lengkapnya. Di awal itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang Yahudi yang mengatakan assalamu alaikum, celaka atasmu. Ya, bukan salam yang dia ucapkan. Bukan salam, dia mendoakan kecelakaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan cukup jawab wa alaikum. Iya. Adapun kalau dia salam-salam beneran, maka tetap dijawab salam seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Syekh kembali kepada kitab, wa alaihi fatanakkab khawarimal muru'ah. Oleh karena itu, hendaklah engkau menjauhi apa saja yang bisa menghilangkan kehormatan diri. Ini sekarang sebaliknya. Kalau tadi pembahasan tentang apa saja yang bisa menjaga kemuliaan, sekarang sebaliknya. Beliau peringatkan hal-hal yang bisa menghilangkan kehormatan. Fi taba'in au qawlin au amalin. Apakah dalam tabiat, dalam sikap, ataukah dalam ucapan, ataukah dalam perbuatan, jauhi apa saja yang bisa menghilangkan muru'ah. Min hirfatin mahinatin, yaitu suatu perilaku yang rendah, yang hina. Au khallatin radi'ah, atau akhlak yang tercelah, jauhi. Kalau ujub, seperti ujub. Apa itu ujub? Kagum terhadap diri sendiri. Warriya, dan riya, beramal untuk dipertontonkan agar dipuji. Walbator, bator itu artinya menolak kebenaran karena ta'assub, karena takut ditinggalkan oleh pengikut. Sehingga misalkan dalam perdebatan sudah jelas-jelas salah, enggak mau ngaku salah. Wal khuyala, dan kesombongan. Wahtiqaril akharin, dan merendahkan orang lain. Waghsyan mawatinir rid, dan jauhilah apa saja yang bisa membuat orang berprasangka buruk kepadamu. Baik. Inilah sejumlah khawarimul muru'ah, perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan muru'ah, kehormatan diri, yang harus dijauhi. Di antaranya beliau mengatakan seperti sifat ujub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan, salatun muhlikat, ada tiga perkara yang membinasakan. Beliau bersabda, yaitu syuhun muta, wahawan muttaba, wa ijabul mar'i binafsihi. Kekikiran yang ditaati. Kikir, enggak berusaha menghilangkan kekikiran. Harus diusahakan dihilangkan. Ya. Wahawan muttaba, dan hawa nafsu yang dituruti. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Ini tiga perkara yang akan membinasakan seseorang. Harus dijauhi. Ini yang akan menghilangkan kemuliaan seseorang. Demikian pula riya, sangat berbahaya, akan menghilangkan kemuliaan seseorang. Terutama riya dalam ilmu. Riya dalam ilmu ini luar biasa. Ya. Termasuk sesuatu yang banyak menimpa para penuntut ilmu. Ya. Terutama kalau sudah bisa dikit. Ya. Kalau sudah bisa dikit, mulai dipertontonkan kepada orang. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan yang keras. Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fa ma amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhid. Sesungguhnya manusia yang pertama-tama akan diadili pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, akan dilemparkan ke dalam neraka. Ada tiga orang. Yang pertama, seorang yang dianggap mati syahid. Kemudian ditampakkan kepadanya nikmat tersebut. Dia pun mengetahuinya, dia pun mengenalinya. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang kamu amalkan? Dia katakan, aku berperang karenamu, karena Allah, sampai aku mati syahid. Qala kadabta walakinnaka qatalta li ayyuqal jari', maka dikatakan kepadanya, engkau dusta, tetapi engkau berperang hanya untuk dikatakan engkau adalah seorang pemberani. Faqad qil, dan sudah dikatakan memang. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Kemudian dia diperintahkan, diseret di atas wajahnya hingga dilempar ke dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Subhanallah. Bukan saja menuntut ilmu, dia sudah sampai pada tahap bisa mengajar dan membaca Al-Qur'an. Didatangkan dia, dikenalkan nikmat yang diberikan kepadanya, dia pun mengenali. Qala fama amilta fiha? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang kamu amalkan? Dia berkata, aku telah menuntut ilmu, aku juga telah mengajarkannya, dan aku membaca Al-Qur'an karenamu, karena Allah. Qala kadabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alimun. Dikatakan kepadanya, engkau dusta, akan tetapi engkau hanyalah menuntut ilmu agar dikatakan kamu seorang yang alim, seorang ustadz besar, seorang da'i kondang, da'i sejuta umat, sejuta ummahat, sejuta rupiah. Taib. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Dan engkau membaca Al-Qur'an cuma untuk dikatakan dia adalah seorang qari. Faqad qila, dan memang sudah dikatakan, sudah dipuji. Thumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Kemudian dia diperintahkan, diseret di atas wajahnya sampai dia dilempar ke dalam neraka. Wal iyad billah. Kemudian yang ketiga, disebutkan tentang orang yang bersedekah, ternyata sedekahnya cuma untuk disebut sebagai orang yang dermawan, orang yang baik hati, suka membantu, ringan tangan. Iya. Bukan karena Allah. Maka nasibnya pun sama, diseret di atas wajahnya, kemudian dilempar ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Maka hati-hati, ada sifat tercela ini. Kemudian beliau mengatakan, al-batar, menolak kebenaran. Menolak kebenaran, ini sifat yang sangat tercela. Dan inilah hakikat kesombongan, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Sudah tahu salah, sudah jelas salah, tapi karena sombong, karena fanatik dengan golongannya, fanatik dengan ustadznya, fanatik dengan dirinya, iya, atau takut ditinggalkan pendukungnya, takut derajatnya, kehormatannya menjadi berkurang di tengah-tengah manusia, dia pertahankan kesalahannya sehingga terus berdebat, bikin-bikin dalil, ya, dicari-cari pendalilan, ya, ditarik ke sana kemari dalil yang bisa kira-kira dibawa untuk mendukung pendapatnya yang salah. Sudah tahu salah, tapi masih bersikap seperti itu. Maka ini yang akan menghilangkan kehormatan dan kemuliaan seseorang. Baik. Demikian pula al-khuyala, kesombongan. Iya. Pengin dianggap, enggak mau dipandang sebelah mata. Pengin disejajarkan dengan para ulama. Iya. Wahtikaril akharin, dan menganggap remeh orang lain. Inilah juga bagian dari kesombongan. Menganggap remeh orang lain. Dan ini berbahaya. Bisa menyebabkan seseorang menolak kebenaran. Kalau dianggap yang menyampaikannya lebih rendah ilmunya, atau mungkin juniornya, ya, kalau senior dia dengar, kalau junior dia remehkan. Baik. Ini menghalangi ilmu. Kemudian yang terakhir kata Syekh, waghisyan mawatinir rid, dan hendaklah engkau menjauhi dari melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan orang menuduhmu. Iya, jauhi. Iya. Jauhi hal-hal yang bisa menyebabkan orang salah sangka kepada kita. Walaupun yang mungkin yang kita lakukan itu belum tentu salah. Belum tentu salah, tapi bisa menyebabkan orang salah sangka, jauhi. Sehingga dikatakan para ulama, rahimallahu imra'an kaffal ghiba an nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghalangi ghibah dari dirinya. Menghalangi ghibah dari dirinya. Walaupun terhadap orang-orang yang sudah kita percaya. Ah, dia kan saya sudah percaya, enggak mungkinlah dia berghibah kepada saya. Walaupun harus tetap dijaga, jangan sampai membuat suatu persangkaan di dalam dirinya. Di sisi lain, ya sebaliknya, kita jangan mudah berprasangka buruk. Tetapi kita juga jangan membuat orang berprasangka buruk kepada kita. Dan ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam kisah beliau bersama istrinya Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha. Safiyyah suatu hari menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang iktikaf di masjid. Iya, kangen nih ditinggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap di masjid. Dikunjungi oleh Safiyyah di kegelapan malam. Ya, jangan dibayangkan seperti sekarang masjidnya. Enggak ada lampu dulu. Baik. Ketika Safiyyah mau pergi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan Safiyyah sampai ke rumahnya. Iya, kasihan malam-malam jalan sendiri. Maka ketika beliau dan Safiyyah lagi berjalan, iya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi jalan sama perempuan nih. Lewat atau beliau dan istrinya bertemu dengan dua orang Ansar, dua orang sahabat Ansar, sahabat Ansar. Iya. Dua orang sahabat ini melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mempercepat langkah mereka. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Baik. Ta'ala ya. Kemarilah kalian. Innaha Safiyyatu bintu Huyai. Sesungguhnya yang bersamaku ini adalah Safiyyah bintu Huyai, istriku. Qala Subhanallah ya Rasulullah. Apa kata mereka berdua? Subhanallah ya Rasulullah. Maksudnya, mana mungkin kami berprasangka buruk kepadamu. Coba. Dan Nabi juga tahu, gak mungkin mereka, sahabat, berprasangka buruk kepada Nabi SAW. Mereka pun mengatakan demikian, Subhanallah, gak mungkin kita berprasangka buruk kepadamu. Ya. Maka, apa jawab Nabi SAW? Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Wa inni khashitu ayyulqiya fi anfusikum syai'a. Sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh manusia pada aliran darahnya, dan aku takut syaitan melemparkan sesuatu di dalam hati kalian berdua, yakni membuat prasangka buruk. Jadi seperti itu, harus dijaga. Harus dijaga, jangan buat orang berprasangka buruk kepada kita. Baik. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan adab seorang penuntut ilmu yang ke-8 dari kitab Hilyatu Talibul Ilmi. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila non-muslim mengucapkan salam kepada kita, maka hendaklah kita jawab salam tersebut minimal seperti yang dia ucapkan. Kalau dia mengatakan Assalamualaikum, maka kita jawab Waalaikumsalam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Perhatikan firman Allah, dan apabila kalian diberikan penghormatan dengan sebuah penghormatan yaitu salam, maka balaslah dengan salam yang lebih baik dari itu atau yang semisal dengannya. Itu firman Allah. Iya. Cuman kita tidak boleh mendahului orang kafir salam kepadanya. Itu yang dilarang. La tabda'ul yahuda wan nasara bissalam. Dan janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam. Itu yang dilarang. Jangan didahului. Baik. Dan di sini ada satu faedah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Yahudi dan Nasrani sehingga mencakup seluruh orang kafir. Seluruh orang kafir. Karena Yahudi dan Nasrani adalah ahlul kitab. Kaum musyrikin lebih jelek daripada ahlul kitab. Jadi yang dilarang adalah mendahului salam. Adapun kalau kita disalami, maka jawab Waalaikumsalam. Kalau dia mengatakan Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Taib. Berdasarkan ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Iya. Adapun jawaban Waalaikum, jawaban Waalaikum itu adalah potongan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebelumnya ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Yahudi, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan orang-orang Yahudi mengucapkan salam. Apa salam mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Assalamu alaikum. Hah? Bukan assalam, assalamu. Celaka kamu. Itulah sebab munculnya hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqulu wa alaikum, maka katakanlah wa alaikum, dan bagi kalian juga. Baik, paham maknanya ya? Jadi kalau orang Yahudi atau Nasrani atau orang kafir yang lain mendoakan kejelekan kepada kita atau mengucapkan salam yang jelek, maka jawabannya wa alaikum. Iya. Tapi kalau dia mengucapkan salam yang benar, assalamu alaikum, jawabannya adalah wa alaikumussalam. Karena itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik. Bagaimana cara mengatasi orang-orang yang mencela penampilan kita? Pakaian yang kadang malah dianggap jelek oleh manusia padahal makin tertutup. Gampang saja ya. Diajak buka bersama aja. Diajak buka bersama atau sahur bersama. Artinya, buat kebaikan baginya. Lakukan hal-hal yang baik untuknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam Al-Qur'an Allah membimbing kita bagaimana menghadapi orang yang berbuat jelek kepada kita. Apa bimbingan Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejelekan itu dengan yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara dirimu dengannya terdapat permusuhan menjadi kawan yang paling setia. Ini yang harus kita lakukan kepadanya supaya dia sadar, supaya dia taubat, dan itu yang kita inginkan, bukan agar dia semakin terjerumus dalam kesesatannya. Iya. Yang kedua tentunya dinasihati, diberikan dalil, dituntun. Inilah pentingnya menuntut ilmu agama. Iya. Kalau kita hanya bisa mengamalkannya tanpa mendalami ilmunya, ya ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini, kita enggak memiliki sebuah pegangan yang kuat. Apalagi kalau dikasih syubhat. Ya, masih mending kalau dijelek-jelekkan. Kalau dikasih syubhat, ini lebih berbahaya. Baik. Kalau dikasih syubhat lebih berbahaya. Harus mengerti ilmu untuk memberikan nasihat dan membantah kalau ada syubhat. Ini yang paling utama dilakukan. Yang pertama pendekatan yang baik. Iya. Yang kedua dengan nasihat. Baik. Apa maksudnya dari himpunlah semua keputusasaan dari apa yang di tangan manusia? Maksudnya jangan mengharapkan sama sekali. Jangan mengharapkan sama sekali pertolongan manusia ataupun harta manusia. Jangan harapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sesuai uraian tadi, jadi apabila seseorang ingin berbuat kebaikan kepada kita, kita boleh untuk menolaknya walaupun dapat menyakiti hati orang tersebut. Bagaimana dengan hadis tahadu tahabbu? Baik. Hal ini pun pernah dijelaskan oleh Syekh Ibn Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan, apabila orang memberikan hadiah kepada kita dan jika ditolak akan menyebabkan dia marah atau sakit hati, maka hendaklah diterima. Hendaklah diterima hadiah tersebut. Iya. Makanya tadi saya katakan, pada kondisi-kondisi khusus seorang penuntut ilmu itu harus menjaga kemuliaannya. Tidak dalam semua kondisi. dia melihat kondisinya, iya, melihat maslahat dan mudaratnya, melihat maslahat dan mudaratnya. Baik, seperti itu, wallahu a'lam. Nah, mungkin saya tambahkan sebagai sebuah contoh bagaimana mudaratnya yang begitu besar. Kalau para penuntut ilmu itu menerima semua yang diberikan orang, ada orang-orang tertentu yang memang niatnya merusak para penuntut ilmu, atau tanpa dia sengaja mengantarkan kepada kerusakan. Iya. Ada orang-orang tertentu yang niatnya ingin membeli para penuntut ilmu, bahkan para ulama ingin dibeli fatwa-fatwa mereka. Walaupun ketika dia memberikan, dia enggak mengatakan saya beli fatwamu, tidak. Ya. Saya beli sikap dukunganmu, tidak. Iya. Saya beli dakwahmu, tidak. Enggak mungkin dia katakan begitu. Dia akan mengatakan bantuan kepada para penuntut ilmu, mukafaah bagi para da'i. Taib. Membantu dakwah. Bahasanya seperti itu. Iya. Tapi apa akibatnya? Akibatnya para da'i ini kemudian menjadi lemah dalam mengingkari kemungkaran. Ada atau tidak seperti ini? Banyak. Ya, banyak yang seperti ini. Awalnya subhanallah semangat. Ya. Menasihati para pelaku kesesatan. Membongkar para pelaku bid'ah. Menyelamatkan umat dari kesesatan. Ya. Dapat dana bantuan dari sebagian orang yang ternyata memiliki bid'ah yang selalu dia ingatkan. Akhirnya sudah tidak pernah lagi berbicara tentang bid'ah tersebut. Ya. Sudah tidak pernah lagi berbicara tentang kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Kenapa dapat bantuan dari situ kok? Atau orang yang memberi bantuan itu sudah mulai-mulai mengatur, kamu jangan berbicara tentang fulan. Kalau tidak, saya hentikan bantuan. Ya, bantuannya sudah rutin. Dan mereka sudah ketergantungan. Ya, enggak ada bisnis apa-apa, cuman mengharapkan bantuan orang. Ya. Akhirnya ketergantungan. Ya. Dimanjakan dengan bantuan-bantuan. Ya. Pondoknya megah. Gaji guru semuanya ditanggung, dimanjakan. Akhirnya dalam bersikap pun diatur. Kalau kalian enggak nurut, bantuan akan dihentikan. Akhirnya kelabakan. Ya, akhirnya ikuti saja apa yang dimaukan oleh yang memberikan bantuan. Iya. Artinya apa? Kalau sudah seperti itu, enggak ada kemuliaan ilmu lagi. Ilmu itu sudah dibeli. Enggak ada kemuliaan seorang penuntut ilmu. Iya, seorang dai. Baik, seperti itu. Harus dilihat maslahat dan mudaratnya. Wallahu ta'ala a'lam.